Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini, amin. Babul khaufi udawi iki kunerangno bab nerangno wedi takut. Khauf mananya takut kepada Allah Ta'ala. Khauf niki termasuk salah satu dari makom, dari salah satu makom sufi, makom tasawuf yang ada 10. Jadi khauf rojak, ya khauf rojak ridho. Jadi makom tasawuf yang ada 10 termasuk salah satunya adalah rasa takut. Khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini perlu dipupuk, perlu dikembangkan supaya mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Seharusnya kita harus takut pada siapa? Nih, qala ghentika sinan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa iyaya farhabun, wa iyaya lan wetiyo sopo sirokabeh ing iyo ingsun. Farhabun. Mongko wedya sapa sira kabeh ing ingsun. Farhabuni, asalnya ada ya-nya, farhabuni ngoten. Tapi ya itu dibuang. Farhabun, farhabun, mongko wedya sapa sira kabeh ing ingsun. Takutlah hanya kepada saya. Ini dawuhnya Allah Ta'ala. Maka kalian takutlah hanya kepada saya. Kalau selain Allah jangan takut. Apapun selain Allah itu. Lu gak lulus ojo. Misalnya aja takut. Miskin, jangan takut. Fakir, jangan takut. Apapun jangan takut karena itu semua selain Allah. Engko nek diterus-terusno, surga, neraka jangan takut. Karena yang kita takuti hanya Allah. Ngaten. Itu nek orang tingkatannya sudah tinggi ya. Qala ngendika sinten Allah Ta'ala wa qala Ta'ala inna batsya rabbika lasyadid. Inna batusha setuhuni siksoni. Inna batusha robika setuhuni siksoni pangeran siro. Sungguh siksaan Tuhanmu. Inna batusha robika setuhuni siksaani pangeran siro. Lasyadidun iku yaktini banget. Lasyadidun iku yaktini banget. Nanti terusan mulai lo ya. Jam berapa biasanya? 7:30 gersen bersama itu minimal 2 juz. Setelah itu kalau normalnya sebenarnya ngaji riyadu sholihin, jadi ngaji ini setelah gersen nanti itu sebenarnya gitu normalnya. Tapi karena ini paginya diniyahnya belum dimulai maka kita ngaji riyadu sholihin pagi ganti diniyah itu. Nanti hari Sabtu atau besok ketika diniyah sudah dimulai berarti pagi ini ngaji diniyah 7:30 gersan bersama, setelah itu riyadus sholihin ya, baru istirahat nanti. Itu kegiatannya setelah duhur ngaji seperti biasa, kalau kuliah ya terus kuliah, kalau enggak ya gersan sendiri. Setelah itu baru setelah apa maghrib nanti setoran Quran, yang bimbingan-bimbingan ya seperti biasanya itu sudah setelah duhur, setelah isya apa terusan lagi. Yang enggak terusan ya ikut, harus ikut sahih Bukhari. Baru istirahat sebentar, setengah jam, satu jam kita ngaji tafsir. Tafsir Quran, tafsir Jalalain. Baru setelah itu istirahat. Istirahat terus sendiri-sendiri. Itu kegiatan di pondok ini ngoten. Wa kadzalika waqala ta'ala wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadhal qura wa kadzalika, begitulah ngoten je bahasa Indonesia ya, Jawa ning ngene, wa kadzalika lan iku koyok mengkono-mengkono. Seperti itulah akhdu rabbika utawi nyiksoni pangeran sira. Idza akhadha ing dalam nalikane nyiksa. Idza akhadha ing dalam nalikane nyiksa sapa rabbuka al-qura ing pira-pira desa. Sing disiksa niku desane apa penduduk desa? Jelase penduduk desa. Ngeten iki jenenge majas. Cara usul fikih winginane majas bil hadfi utawa majas bin nuqson. Idza akhadha ahlal qura, ngoten asale ing dalem nalikane menyiksa sapa rubuka al-qura ing pira-pira desa, artine penduduk desa. Endi Pak Jos? Tidur. Sudi. Oleh ana dhuwur sing turu-turu terus luki sapa niku. Oi, oi. Semuanya Kang Sudi suruh bangun kabeh. Ida akhoda wahia hali utai al-qura iku zolimatun iku zolim. Nah iya, sing zolim iku duduk desa ini, tapi penduduk desa. Iki jenenge majas napa? Bin nuqson. Wai wahi wahum ngoten zolimuna. Inna akhdahu. Nah iya, jadi tempat iku iso jadi elek. Mergane penduduke elek. Ngoten iki. Tempat iku iso dadi apik mergane penduduke apik. Ngono. Rumah juga demikian. Rumah itu barokah kalau memang sing menempati sae. Rumah itu jadi buruk kalau yang menempati akhlaknya juga buruk lho ngoten. Dadi enggak apa-apa kita mengatakan wah ini desa buruk. Ini desa benar-benar desa yang buruk. Bukan desanya yang buruk tapi kelakuan penduduk desanya. Nah, itu enggak apa-apa kita menisbatkan sesuatu pada desa walaupun desa itu tidak melakukan apa-apa, mergane ya ditempati itu. Makanya tempat itu terpengaruh oleh orang yang menempati, juga orang yang menempati itu terpengaruh oleh tempat yang ditempati. Ngoten. Niku saling pengaruh mempengaruhi. Inna ahdahu setuhune nyiksoni rabbuka. Iku alimun, iku menyakitkan, syadidun kang sangat, syadidun kang sangat, sangat menyakitkan. Inna fi dhalika, seduhune iku tetap ing dalam mengkuno-mengkuno. Mengkuno-mengkuno, ya, mengkuno-mengkuno siksaan. La ayatan yaktini ayat, ano kan seperti turu. Oh, lo iku ngono kuwi. La ayatan yaktini ayat, liman marang wong. Khofa, tono mana tono? Rene tono lapun dengan siapa kok di situ? Inna akhdahu asyalim alimun syadid. Inna fi dzalika la ayatan yaktini tanda liman marang wong khofa kang wedi sapa man. Adzabal akhirati ing siksone akhirat. Adzabal akhirati ing siksone akhirat. Ya, jadi dalam siksaan Allah kepada umat-umat terdahulu itu ada tanda-tanda, ada petunjuk bagi orang yang takut terhadap siksa Allah di akhirat kelak. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas. Dzalika utai mengkono-mengkono. Dzalika utai mengkono-mengkono dino. Iku yaumun dino kiamat, iku adabul akhirah. Dzalika utai mengkono-mengkono dino, iku dino kiamat sing adzabul akhirah. Yaumun iku dino majmu'un kang dikumpulno lahu krono yaum sapa annasu manungsa. Dino kiamat, hari di mana manusia dikumpulkan. Wa dzalika utai mengkono-mengkono dino iku yaumun dino kiamat, iku yaumun iku dino masyhudun. Masyhudun kang disaksaini utawa dihadirkan. Masyhudun kang dihadirkan disaksaini. Ya semuanya hadir. Ini mah yaumun masyhud, disaksaini dihadiri oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi hari kiamat itu nanti. Ono kabeh teng mriku hadir semua. Wa manu akhiruhu lan orang akhirno sapa kita ing apa iku yaum ya dina kiamat illa li ajalin kecuali krono krono mongso untuk masa makdudin kang dihitung. Makdudin kang diitung, ya. Jadi kan orang kadang ragu, Kadang itu orang-orang kafir itu ragu, masa sih kiamat kok ada? Mulai zaman dulu katanya kiamat sudah dekat, tapi kok tidak terjadi? Terjadi. Allah Ta'ala dawuh, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalim matu. Kiamat itu tidak saya akhirkan kecuali karena untuk masa yang telah saya tentukan. Kapan masanya itu tidak ada yang mengetahui. Wis pokoknya ora bener, nek ono ramalan-ramalan kiamat 2012 ya ora terjadi. Jadi saiki 2016 ono ramalan maneh kate kiamat jarene. Ya kok buktikan saja ya. Ora kira ono. Qala la takallamu nafsun, asale la tatakallamu ngoten niki. La takallamu ora berbicara sapa nafsun, sapa awak-awakan seseorang. Illa biiznihi, kecuali kelawan izni Allah. Hari itu enggak ada yang bisa bicara kecuali dengan diizni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum mongko iku setengah saking menungso. Faminhum mongko iku setengah saking menungso syaqiyun utawi wong kang celaka. Syaqiyun utawi wong kang celaka wasaidun lan wong kang selamat. Wasaidun lan wong sing selamat. Menungso wis pilihane ana loro, nek gak hitam putih wis ngoten. Nek gak celaka ya selamat, ora ono separo celaka separo selamat, ora ono. Nek gak celoko ya selamat, nek gak selamat nopo ciloko. Niku pembagian iki atas dasar hitam putih demikian. Iman nar imal jannah, nanti nang surga ya kaya ngoten niku. Qala fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Fa ammal ladzina, mongko anapun ute wong akeh. Fa ammal ladzina, mongko anapun ute wong akeh. Syaqu kang celoko sapa alladzina fa finnar, ay fahum finnar, mongko iku ing dalam neraka ya. Fa finnari, mongko iku ing dalam neraka. Nek ciloko neraka, alamate wong ciloko niku napa? Wonten, wonten nang dunya pun ketok. Dadi alamate sa'id, alamate syaqi ini pun kan kelihatan nang dunya ketok. Alamate syaqi berarti dhek nang dunya niki sama Allah Ta'ala ya, diarahkan menuju amalnya orang-orang yang syaqih. Kalau orang yang sa'id di dunia ini sama Allah Ta'ala sudah diarahkan menuju amal-amal orang yang sa'id. Sehingga orang yang syaqih sama Allah Ta'ala dimudahkan mengamalkan keburukan. Kalau orang yang sa'id sama Allah Ta'ala di dunia ini dimudahkan untuk melakukan kemudahan, melakukan amal baik. Jadi alamat nek ana wong lakoni apik, ini alamat sa'id. Nek ana orang kelakuannya buruk, ini alamat syaqi ngoten. Cuma kita tidak bisa memastikan apakah ini syaqi apakah sa'id, karena semuanya keputusan apa kata Allah Subhanahu wa taala ngoten. Gak bisa kita mengatakan wah ini ahli nar ini. Gak bisa, ya. Selama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yakin dengan penuh, maka kita tidak bisa memastikan dia masuk neraka. Nek diampuni karo Allah Ta'ala ya ampun beres niku. Lahum iku kadue alladzina fiha ing dalam nar zafirun utawi zafiru wa syahiq. Zafirun utawi apa iku jenenge? Zafir itu sebenarnya maknanya adalah mengeluarkan nafas ya. Wa syahiqun lan apa iku jenenge? Ya mengeluarkan nafas tapi dengan menggeh-menggeh. Apa ya bahasa Indonesia ini menggeh-menggeh? Ya. Dengan sangat nopo? Sulit. Jadi jadi itu jenenge mengeluarkan nafas yang sangat nopo? Sulit. Zafirun utawi mengeluarkan nafas. Wa syahiqun lan syahiq. Wa syahiqun lan syahiq. Jadi syahiq itu maknanya adalah yaitu mengembalikan nafas tapi dengan sangat nopo jenenge kesulitan mengeluarkan nafas. Jadi kalau zafir itu mengeluarkan nafas, kalau syahik itu mengembalikan nafas tapi dengan tersengal-sengal, dengan sangat sulit sekali. Menggambarkan kalau mereka dalam api neraka itu mengalami situasi yang sangat menakutkan. Orang takut itu ya toh? Takut nafasnya tersengal-sengal gak? Orang takut itu nafasnya pasti sulit. Melihat dia hantu langsung, wah bingung, kaget, nafasnya memburu dia. Nah, itu sama dengan orang yang di neraka. Nafasnya kayak memburu dia, saking takutnya dia dengan apa-apa yang terjadi di neraka. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah wa yuhadzirukum lan meden-medeni sinten Allah ing sira kabeh. Menakut-nakuti sinten Allah ing sira kabeh nafsahu. Nafsahu ing apa iku jenenge awak dhewe ne Allah. Wa yuhadzirukum lan meden-medeni ing sira kabeh sinten Allahu Allah nafsahu ing awak dhewe ne Allah. Wa qala lan ngendika sinten Allah taala yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari kiamat iki yauma yafirru ing dalem dinane melayu sapa almar'u seseorang min akhihi saking dulule almar'u. Di hari ini orang-orang lari dari saudaranya. Ya wes pokoke ndak mikir saudaranya sudah kali di hari itu sudah. Wa ummihi lan ibuke almar'u wa abihi lan bapake almar'i. Di hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Wasrohibatihi lan istrine almar'u. Wasrohibatihi lan istrine almar'u. Wabanihi lan anai piro-piro anai almar'u. Wabanihi lan piro-piro anai almar'u. Di hari itu lari semua. Dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Waktu itu gak ada yang peduli. Yang peduli dengan jenengan ini cuma Kanjeng Nabi waktu itu. Kanjeng Nabi waktu itu sangat peduli. Ketika orang lari dari saudaranya, Kanjeng Nabi yang peduli. Ketika kita tidak peduli dengan bapak kita, tidak peduli dengan ayah kita, yang peduli adalah sinten? Kanjeng Nabi. Maka di situ nanti Kanjeng Nabi mempunyai syafaat yang namanya As-Syafa'atul Uzma. Dan inilah yang disebut Maqamu Mahmud. Maqam Mahmud. Maqamu Mahmud alladhi wa'attah. Itu yang dimaksud Maqam Mahmud yang beri. Adalah Kanjeng Nabi memberikan syafaat di hari kiamat ketika orang tidak memperdulikan di sisinya. Tidak memperdulikan bapak, ibu, anak, istri, gak peduli semua. Kok iso gak peduli apa? Kenapa gak mereka gak peduli? Likul limri'in. Likul limri'in iku kadui saben-saben wong. Likum limri'in iku kadui saben-saben wong minhum kang sangking ahihi, ummihi, abihi, wasohibatihi. Yauma idzin ing dalem dina iki sya'nun utawi keadaan yuhnihi keadaan ya situasi kondisi yuhnihi kang nyemukihno apa sya'nun ing imriin yuhnihi kang nyemukihno menyukupkan apa iku sya'nun ing imriin. Setiap orang waktu itu punya kondisi yang menyibukkan mereka masing-masing. Mereka waktu itu sudah tidak bisa mikir saudaranya karena mereka sibuk mikir dirinya sendiri. Aku selamat apa ora? Ya selamat iki ya mesti selamat wis lah. Ya mat ya. Lah katene wong jenenge selamat ya mesti napa? Selamat. Ya iya. Seluruhnya orang berpikir saya selamat apa enggak. Mereka enggak peduli walaupun mereka jalan dalam keadaan tanpa busana. Mereka jalan telanjang, mereka enggak peduli, enggak mikir mereka itu. Ya, enggak mikir mereka kok mau menutupi pakaian. Pakaiannya ditutupi ke tubuhnya, mereka enggak mikir karena mereka punya kesibukan yang luar biasa sampai tidak bisa mikir saya telanjang apa enggak. Jangan mikir malu, Johan. Wah, saya krempeng malu. Enggak gitu, enggak sampai mikir ngoten itu. Ya Johan ya. Enggak ada itu mikir kok ngoten itu. Hah? Enggak ada. Orang itu bingung. Sama seperti ketika sampeyan itu, umpama sekarang ya, di tengah lautan, naik kapal, kapalnya tenggelam. Lalu sampeyan celananya lepas, kira-kira apa mikir? Ya enggak bisa sampean kok mikir mau membenahi celananya supaya enggak lepas. Yang dipikir supaya apa? Selamat tidak tenggelam di lautan. Walaupun berenang dengan tidak memakai pakaian sama sekali, sampean tidak akan apa? Peduli di saat demikian. Kecuali ketika sampean sudah selamat met nih gue. Baru sampean, "Wih, kok gak pakaian lu?" Lah itu baru iso mikir. Tapi pas dah saat yang demikian itu dia gak bisa mikir. Iya toh? Mau tabrakan jenengan. Ada orang mau tabrakan pakai sepeda motor sudah hilang kendali. Pas hilang kendali, iya, celananya lepas, burungnya kelihatan. Masa bingung dia? Enggak, pasti dia posisinya waktu itu menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan burungnya. Ya kan? Tidak menyelamatkan auratnya. Paham? Nah itu, karena itulah mereka enggak peduli, istrinya enggak peduli, anaknya enggak peduli. Karena likul limri'in minhum yauma idzin sya'nui yuni. Mereka punya kesibukan masing-masing, mikir dirinya sendiri. Kalau gak iso mikir saudaranya, sudah gak bisa mikir saudaranya. Ketika Zaki misalnya, ini dituntut 2 hari, 3 hari, harus selesai skripsi. Wah, wis gak iso mikir koncone deh. Mikir awak dhewe. Zak, laptopnya saya pinjam. Wah, ngawur wae. Lho ngono dadi. Karena yang dipikir sendirinya napa? Sendiri. Ada deadline di sini. Wah, ini setelah lagi. Setelah ini saya enggak bisa lagi ngarap skripsi. Harus 3 hari ini umpama nih. Lah semacam itulah. Iya. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nas, ngendika ngene ya ayyuhan nas, hi eling-eling menungso, itaku wedya sapa sira kabeh. Itaku wedya sapa sira kabeh robbakum. Ing pangeran sira kabeh. Inna zalzalata saati setuhune gonjang ganjingi dino kiamat. Gonjang ganjing itu apa ya? Apa gonjang ganjing? Bahasa Indonesia gonjang ganjing itu kan? Setuhune gonjang ganjingi kiamat ya. Iku syai'un, iku sesuatu aldimun kang sangat besar. Sungguh ya. Sungguh gonjang ganjing di hari kiamat itu sangat besar sekali. Ya bayang no. Ya. Bayangkan saja. Ini semuanya berterbangan kok. Ya, semuanya yang ada di bumi berterbangan. Bukan cuma yang apa namanya yang berada di atas bumi, yang menancap deh gunung-gunung itu bisa napa? Terbang. Ya sampean kaya apa tadi ini? Nah, tapi wong mukmin alhamdulillah tidak sampai nemoni hari napa? Kiamat. Alhamdulillah. Boten kita melihat kiamat yang menakutkan. Allah Ta'ala enggak rela kepada orang mukmin karena Allahu waliyyun mukminin. Allah itu kekasih orang mukmin, sehingga enggak rela Allah Ta'ala melihat orang mukmin itu ya kok sampai mengalami siksa di hari napa kiamat itu menakutkan bener loh ya. Maka Allah Ta'ala tidak rela. Syai'un azimun. Dalat. Gambarane syai'un azimun di hari kiamat iku koyo piye? Niki gambarane yauma tarona. Ing dalem dinane ningali sapa sira kabeh ing kiamat. Tadhalu lali lupa sapa kullu murdiatin sekabiane wadon kang menyusui ama saking bocah ardoat kang nyusui sapa murdiah ing ma. Ibu-ibu yang menyusui di hari kiamat itu lali kepada bayinya. Sama ini kudu ngerti. Ibu ketika punya anak. Ini ibu sing normal gitu ya. Ketika punya anak umur 1 tahun yang masih disusoni. 1 tahun disusoni sampai 2 tahun. Itu dia itu kepedulian kepada anak. Sangat luar biasa. Sampai-sampai ibu yang semacam itu. Umur 1 tahun, anaknya masih 1 tahun. Itu enggak mikir kok berhubungan suami istri itu enggak mikir sama sekali. Ngoten. Tidak kepikir. Itu cara syairan loh ya. Nah, ini cara di dalam kitab-kitab demikian. Iya. Karena itulah nek ana wong kok bisa melalaikan seorang ibu dari anaknya yang masih umur 1 tahun, berarti orangnya ini benar-benar luar biasa gantengnya ya. Kok sampai iki ibuke lali karo napa? Anak. Ya, ngoten niku. Wah. Kala sampai teng siiran ngoten niku. Dadi sampai iso nglalekno. Ya, perempuan dari anaknya yang masih umur 1 tahun. Niki luar biasa nih. Lah, ibu yang begitu sayang kepada anaknya di hari kiamat lupa kepada anaknya ora ono. Wah, ibu kok lupa pada anaknya mboten wonten. Lah niki, yauma taruna hadat halukullu murdiatin amma ardu'at. Lali nang anake. Watadulan melahirkan sapa kullu dzati hamlin sekabiane wadon kang apa hamil yang mengandung sapa kullu dzati hamlin sekabiane wadon kang mengandung hamlaha ing kandungane kullu dzati hamlin. Di hari itu setiap wanita yang mengandung ketika melihat kiamat kandungannya langsung mengalami keguguran brol cepet dhewe weh ngene saiki kan butuh ngeden-ngeden. Nah iku serangat den ben. Dadi nek singkate sesar wis ngenteni kiamat wae. Ora usah sesar langsung nopo jenenge keluar sendiri anae. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Paham Johan ya? Saking takutnya dia langsung mengalami keguguran. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ya Allah, kok iso ya? Berarti sangat menakutkan bener iki. Iya, lha wong langsung lahir kok. Lahir sik gak kroso saking wedi. Nggih. melihat hari kiamat. Gak mikir anak, wong yauma yauma yafirul marumin. Ah, ya anak lahir ya tinggal melayu, wis ra mikir deh. Wataro lan ningali sopo siro anasa ing menungso. Mbok tingali sukaro hale piro-piro wong sing mabuk. Sukaro hale piro-piro wong sing mabuk. Padahal wama hum lan ora ono ute menungso. Wama hum lan ora ono ute menungso. Iku bisukaro piro-piro wong kang mabuk. Wama hum lan ora ono ute menungso. Iku bisukaro. Iku piro-piro wong kang mabuk. Walakinna adzabullah, tetapi ini siksoni Allah. Iku syadidun, iku sangat. Walakinna adzabullahi, tetapi ini siksoni Allah, iku syadidun banget. Di hari kiamat sampai melihat orang-orang seperti orang yang mabuk. Jatuh, jatuh, jatuh. Ya, tidak bisa membawa tubuhnya sendiri. Wa mahum bisukaro. Ya, ketok ikoyok mabuk, tapi sebenarnya tidak mabuk. Kenapa seperti orang mabuk? Karena mereka melihat siksa Allah yang begitu pedih. Nah, sehingga koyok wong sing mabuk. Melakur ini geblak. Gak iso nggo wawake bingung. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Waliman lan iku kadhe wong. Khofa kang wedi sapa man maqama rabbih ing maqama rabbih. Ya, jadi maqama rabbih niki maknane iku piye? Niku benten-benten. Ana sing ngarani maqama rabbih ing nggih, ya, ing jumeneng ing dalem sandinge pangerane man. Nggih. Ya, dadi berdiri di sisi Tuhane man jannatani utawi surga loro. Orang yang takut ketika berada di depan Allah Ta'ala. Orang yang takut ya, kepada Allah Ta'ala itu punya dua surga. Kala surga luru iku surga apa? Surga untuk keyakinane, karo surga untuk amal api. Ini ku jannatan. Jannah untuk keyakinan, jannah untuk amal yang bagus. Jannah untuk akidah, dan jannah untuk amal solihah. Ini maknanya waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Al ayati nerusno sapa sira ing pira-pira ayat. Wallahu a'lam. Cekapin al Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh. Terima kasih.